إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih dalam surat An-Naba ayat berikutnya yakni firman Allah Ta'ala wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian subata, ay rohatan lakum, sebagai istirahat bagi kalian. Wa qata'an li asghalikum, dan pemutus kesibukan kalian. Allati mata tamadat bikum adorrat biabdanikum, jika keterusan istighol kesibukan-kesibukan kalian bekerja terus menerus, maka hal tersebut akan memberikan adorrat bagi kalian, bagi badan-badan kalian. Ayat ini semakna dengan firman Allah Ta'ala yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian malam sebagai libas, pakaian, dan tidur kalian subata sebagai tempat istirahat, dan menjadikan siang kalian sebagai tempat kalian menyebar di atas muka bumi mencari daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja. Asalnya kalimat subat ya, itu tidak bisa dimaknai dengan roha. Kalau kita melihat makna subat secara asal, makna secara asal terambil dari kalimat subat, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh para mufassirin, di antara mereka ada seorang ulama ahlul lughah yang memiliki pemikiran Mu'tazilah, tetapi kelughahan ataupun kepakaran dalam masalah lughah beliau ini di atas ulama, yakni Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari menyatakan asubat itu al-maut, asubat al-maut. As Subat artinya adalah kematian. Wal masbut al mayit. Al masbut artinya adalah mayat. Al masbut mayat. Maka asubat itu adalah al maut, kematian. Kenapa disebut an-naum sebagai subat, kematian? Karena maktu'ul haya, terputus dari kehidupan. Sama seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, dan dialah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Ini dengan tidur kalian itu disebut oleh Allah wafat, kematian. Maka subata yakni al-maut. Sama seperti firman-Nya juga, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang telah mewafatkan jiwa di saat matinya dan yang belum mati di saat tidurnya. Sehingga tidur itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai kematian. Demikian pula di dalam doa bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maka di sini subat artinya adalah al-maut. Hal senada juga disebutkan oleh Az-Zujjad. Ini juga seorang tokoh besar dalam ilmu lughah. As-subat al-maut. As-subat al-maut. Wa huwa yanqati' 'anil harakah. Yakni terputus dari gerakan. Dan ini ya dikuatkan dengan ayat yang datang setelahnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang itu tempat mencari penghidupan. Yani ma'asha di sini adalah hayatan. Siangnya adalah kehidupan, malamnya adalah kematian. Sehingga terjadi keserasian, di mana Allah menjadikan tidur di malam hari adalah subata dengan makna mautan, dan siang dalam keadaan terjaga ya itu disebut ma'asha dalam artian hayatan, kehidupan. Dan penafsiran ini dipilih oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Al-Alusi menyatakan wakhtara al-muhaqqiqun kauna subat huna bi ma'nal maut. Dan al-muhaqqiqun yakni para ulama yang tepat dalam memberikan penafsiran, mereka memilih subat dengan makna maut. Ayannahu ansab bil maqam kama la yahwa. Karena ini yang paling cocok. Makna ini yang paling cocok dalam konteks sebagaimana tidak tersamarkan. Pendapat ini dikritisi oleh sebagian yang lain dari kalangan para mufassirin. Bagaimana mungkin kita memaknai subat dengan kematian, sedangkan konteks daripada ayat-ayat ini semua konteksnya adalah Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada para hamba dengan nikmat-nikmat yang besar. Maka tentunya tidak tepat kalau kemudian dimaknai dengan maut, kematian. Karena konteksnya sedang menyebutkan nikmat-nikmat. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Itu kan nikmat-nikmat semua. Bukankah kami telah menjadikan bumi hamparan dan seterusnya itu? Ini semua adalah konteks dalam menyebutkan iman-iman Allah yang besar kepada umat manusia. Lah kok kemudian menyebutkan tentang perkara ini? Subhata dengan makna mautan, menjadikan tidur kalian sebagai kematian. Nah, kematian tentunya tidak layak dan tidak tepat. Maka dijawab bahwasannya bukan maksud daripada kematian di sini artinya berpisah antara ruh dengan badan, bukan. Tetapi maksud daripada mautan di sini adalah terputusnya dari gerakan, dari aktivitas badan kita ini, sehingga terhasilkan dengannya rohah, sehingga terhasilkan dengannya apa? Rohah, rehat, bisa istirahat. Nah, karena inilah kemudian dimaknai dengan makna rohah oleh Syekh Sa'di. Ya. Sedangkan subhat di makna rohah memang tidak ada. Subhat dengan makna rohah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, tidak ada makna subhat kok jadinya rohah, itu tidak ada. Tetapi ini memaknai dari sisi konsekuensi makna yang ada. Baik. Makna yang lain ya, secara bahasa disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi bahwasannya subat itu bimakna al-ighma, semisal ighma begitu. Ighma itu pingsan. Beliau mengatakan as-subat dorbun minal ighma ya'tari al-yaqdhon maradon fa syabbahan naum bihi. Subat itu dorb minal ighma, yakni semacam pingsan yang mengenai orang yang sedang dalam keadaan terjaga, kemudian setelah itu pingsan sebagai satu penyakit, dan tidur diserupakan dengannya. Tentunya kalau yang ini ya sama intikotnya, diintikot dengan sisi yang sama seperti tadi. Konteksnya itu sedang menyebutkan nikmat, bagaimana kemudian dimaknai dengan al-ighma, pingsan. Kemudian juga bukankah itu merupakan satu penyakit? Maka tidak mungkin untuk disebutkan dalam konteks nikmat, karena itu adalah penyakit. Maka jawabannya juga sama seperti yang tadi. Daripada al-ighma di sini adalah ingkito anil harokah liyah sultama masakinah warroha, maknanya sama. Ya, ini maksudnya di sini adalah terputus dari gerakan sehingga terhasilkan kesempurnaan roha, sakinah, bisa tentram tenang badan, ya, beristirahat dengan tenang. Sehingga makna ijma pun juga ditarik kepada makna roha, sama. Kemudian disebutkan oleh Syaukani, ini para ulama mufassirin semua ya, Abu Hayyan itu juga punya kitab tafsir, Syaukani juga punya kitab tafsir. At-tamaddud, beliau mengatakan at-tamaddud artinya adalah berangsur-angsur. Beliau menyatakan wa aslu subat yuqal sabatatil mar'atu sya'roha. Sabatatil mar'atu sya'roha, ini dalam konteks bahasa ya, wanita itu menggerai rambutnya. Sabatat al mar'atu sya'roha, itu artinya menggerai rambutnya. Aina qadathu wa arsalathu, yakni melepas ikatan rambutnya dan kemudian menggerainya. Sehingga lepasnya rambut itu secara berangsur-angsur kemudian tergerai, itu disebut dengan sabatat, subatan. Warojulun masbud, dan seseorang yang jangkung tinggi begitu disebut rojulun masbud. Imam budul khilqah, yakni jangkung. tinggi perawakannya. Waqila lin naum subat li'annahu bitamaddud yakun. Dan tidur itu disebut subat karena dia tentunya berangsur-angsur terjadinya, tidak langsung les begitu. Berangsur-angsur kemudian semakin larut, semakin apa istilahnya? Ya, semakin pulas. Yang dengan itu wa fit tamaddud makna roha. Sama juga. Kembali kepada makna roha. Ya, ini dengan itu akan terhasilkan roha. Karena berangsur-angsurnya tadi itu akan terhasilkan roha. Ahli bahasa yang lain Al-Khalil, Al-Khalil ibn Ahmad ini malah guru daripada Sibawai ya. Termasuk daripada tokoh lughah nomor satu. Al-Khalil mengatakan subat maknanya adalah atau mustaqil, anau mustaqil, tidur yang berat. Al-Khalil menyatakan asubat naumun saqil. Maka maknanya waja'alna naumakum saqilan begitu. Dan kami jadikan tidur kalian berat. Kembalinya kepada apa? Rohah juga dengan tidur yang bisa pulas begitu. Saqil artinya pulas. Berat di situ maknanya pulas. Sehingga kembali kepada makna rohah. Al-Ambari mengatakan, Al-Ambari yang punya kitab apa Tajul Arus atau apa gitu, kitab lughah berjilid-jilid itu, memberikan makna subat dengan makna al-qata'. As-subat aslus, aslus sabat al-qata', kata beliau. Al-Ambari, asal daripada as-sabat atau as-subat itu al-qata'. Dan Ibnul A'rabi, Lisanul Arab ya, bukan, kalau Ibnul A'rabi bukan penulis Lisanul Arab, itu Ibnul Mandur. Ibnul A'rabi punya kitab kitab lughah juga, atau punya kitab sarah-sarah hadis juga, punya kitab tafsir juga Ibnul A'rabi. Beliau mengatakan subatan ay qat'an. Ya, ini putus. Subatan artinya qat'an, putus. Wa fi kalamil Arab, dan dalam ucapan orang Arab, sabatati rajulu ra'sahu yasbutuhu sabtan idza halaqa sya'rahu. Seseorang kalau menyebut menggundul kepalanya itu dengan sabata ar-rajulu ra'sahu. Laki-laki itu menggundul kepalanya. Lantas apa makna daripada ayat ini kalau diartikan dengan qata'? Makna daripada ayat tersebut waja'alna naumakum nauman mutaqatti'an la da'iman. Itu maksudnya. Ya, ini kami jadikan tidur sebagai tidur yang tidak berterus-terusan, tetapi tidur yang putus-putus. Tidak terus-menerus tidur begitu. Tidur kemudian bangun, tidur lagi, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi begitu. Fa innan naum bi miqdaril hajah min anfa'il asya. Karena tidur sesuai dengan kebutuhan itu kemanfaatannya sangat besar sekali. Tidur sesuai dengan kebutuhan. Amma dawamuhu famin adharil asya. Adapun kalau terus-terusan tidur, maka ini perkara yang justru malah berbahaya. Dan itu penyakit. Maka di saat ingkitoknya itu, yakni tidur sesuai dengan hajat, mungkotik tadi itu ya, tidur yang ada sisi ingkitoknya, tidur bangun kemudian tidur lagi bangun, itu membawa kepada nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini sebagai bentuk nikmatnya. Atau makna yang kedua daripada makna qata adalah seseorang di saat dia capek kemudian dia tidur, ya kan? Maka tidurnya itu menghilangkan daripada capek yang dirasakannya, sehingga seolah-olah memutus, ya. Memutus daripada rasa capek tersebut, sehingga tidur itu menjadi pemutus. Kami jadikan tidur kalian sebagai subata, sebagai qati'an, sebagai pemutus daripada apa? Rasa lelah, rasa capek, rasa letih kalian. Sehingga ini makna rohah juga intinya, ya kan? Karena Ibnu Qutaibah menyatakan waja'alna naumakum subata, ai rohah. Walaupun ini diingkari oleh Ibnu al-Ambari. Ibnu al-Ambari mengatakan tidak ada dalam bahasa Arab makna subat, kok rohah itu tidak ada. Tetapi yang dimaukan oleh Ibnu Qutaibah adalah konsekuensi daripada makna-makna itu tadi. Seluruh makna tadi yang semua tersebut tadi, semuanya akan bisa dibawa kepada makna rohah, ya kan? Akan bisa dibawa kepada makna rohah. Dan inilah yang dimaukan oleh Asy-Syaikh, ya, As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwasannya waja'ana naumakum subata ay rohah lakum, sebagai bentuk rohah bagi kalian. Ini artinya di sini Syaikh Sa'di sama sekali tidak menyebutkan makna asal daripada subhat, tetapi langsung pada kesimpulan daripada makna-makna yang ada, ya, beliau rangkum semua dan beliau tarik kepada satu makna, yakni rohah lakum wa qat'an. Qat' ini merupakan makna secara bahasa, kalau ini qat'an itu yang disebutkan oleh siapa tadi, Ibnu al-Ambari. Nah, baik, kembali kepada ucapan saya tadi, faja'alallahu al-laila wa an-nauma yaghshan nas, maka Allah jadikan malam dan Allah jadikan tidur yaghshan nas, ya, menyelimuti manusia, litan qati' harakatihim, supaya atau litan qati'a harakatuhum abdor, supaya terputus gerakan-gerakan mereka yang bermadarat, wa tasul rohatuhum annafi'ah, dan terhasilkan rohah mereka yang bermanfaat. Wa ja'alna naumakum subhata, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kan begitu ya ayatnya, ya. Ini dua ayat tidak ditafsirkan, tidak diberikan penjelasan oleh Syekh, karena beliau langsung masuk kepada ayat wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, di sini kita akan coba tambahkan, ya, penafsiran daripada dua ayat yang tidak disebutkan oleh Syekh. Yakni waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai mata pencaharian, mencari penghidupan. Dan tentunya dua perkara ini merupakan termasuk daripada sebesar-besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, yakni keberadaan malam dan siang. Di mana masing-masing orang bisa bekerja pada keduanya, kedua waktu tersebut, malam dan siang, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara. Dan di antara rahmatnya Allah jadikan bagi kalian malam dan siang. Litaskunu fihi wa litabtahu min fadlih, supaya kalian sakinah tentram padanya, dan agar kalian mengharap karunia darinya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Maka pada hakikatnya masing-masing waktu tersebut telah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada masing-masingnya tempat yang sesuai untuk beraktivitas, aktivitas bagi para hamba. Malam ada aktivitas tersendiri, yakni istirahat. Siang ada aktivitas tersendiri. Sehingga apa yang Allah jadikan dalam hikmahnya ya untuk sesuatu yang maslahat di siang hari, itu tentunya itulah yang paling baik untuk dilakukan. Dan apa yang Allah jadikan malam sebagai sesuatu yang Allah jadikan untuk aktivitas yang tepat di malam hari, itulah yang paling utama untuk dilakukan. Dalam artian, di saat seseorang dia membalik kondisi keadaan, maka tidak akan terhasilkan sesuatu yang sempurna nilai positifnya. Meskipun ada, ya, meskipun ada, dalam artian ada memang pekerjaan-pekerjaan yang bisanya dilakukan di malam hari, misalnya shift-shiftan malam gitu, ya, ronda malam dan sebagainya. Akan tetapi tidak akan sesempurna di saat pekerjaan itu dilakukan pada waktu yang Allah jadikan sebagai sesuatu, dijadikan sebagai tempat untuk bekerja. Karena masing-masingnya Allah jadikan padanya hikmah azimah. Allah jadikan ta'aqubul lail wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, ya. Allah jadikan naum fil lail, Allah jadikan tidur di malam hari, dan malam itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai libas, ya. Maka walaupun mungkin seseorang ya bisa mengambil bagian daripada istirahatnya di waktu siang, maka istirahat di waktu siang tidak akan pernah sama nilainya yang dirasakan di saat, ya, tidak akan pernah bisa menggantikan istirahat di waktu malam. Kalaupun ya dia mungkin sama-sama lamanya, katakanlah begitu, dia semalam suntuk bekerja, kemudian siangnya 8 jam tidur misalnya, katakanlah begitu, itu tidak akan sama yang dihasilkan rohahnya badan dengan di saat seseorang bekerja di siang hari dan tidurnya 8 jam di malam hari. Tidak akan sama nilainya. Bagi yang pernah merasakan tentu akan bisa membenarkan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ya. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa thalabul ma'ash, mencari penghidupan itu fin nahar. Di siang hari dan malam hari adalah untuk digunakan istirahat. Di mana masing-masingnya sekali lagi ada tempatnya. Maka nikmat yang sangat besar ini sepantasnya bagi setiap muslim untuk mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Dialah yang menjadikan untuk kalian malam dan siang silih berganti bagi siapa saja di antara kalian yang mau untuk mengingat Allah ataupun mau untuk bersyukur kepadanya. Dan di antara bentuk daripada syukur nikmat tentunya adalah seorang muslim dia berusaha untuk mengatur bagaimana waktu-waktunya itu dalam kehidupan dia sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai sunnah kauniyah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupannya selama memungkinkan. Ya, memang terkadang kita tertuntut ya, karena kita bekerja sama orang, ya, kita bekerja sama orang mau tidak mau kerja ya, di malam hari bagaimana. Ini mungkin sesuatu yang memang uzur ya, memang tidak bisa tidak. Adapun apabila di sana ada memungkinkan jalan bagi dia untuk sesuaikan dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnah kauniyah di alam semesta ini, maka itu yang akan lebih baik baginya. lebih baik bagi badannya, bagi rohah tubuhnya, bagi jiwanya, bagi akalnya, bagi kesehatannya, dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai libas. Al-Qaffal mengatakan aslul libas huwa syai' alladhi yalbasuhul insan. Aslul libas, asal daripada pakaian, itu adalah sesuatu yang dipakai oleh seseorang wa yatahatta bihi, yang kemudian dia yakni menutupi badannya dengannya. Fa yakunu dzalika mughattiyan lahu. Jadilah pakaian tersebut menutupi badannya. Falamma kana al-lail yughshin nas bidzulmati. Maka di saat malam itu menutupi manusia dengan kegelapannya, fayughattihim ya, ja'ala libasan lahum. Menutupi mereka dengan kegelapannya, ya, kegelapan malam Allah sebut sebagai libas bagi mereka. Allah sebut sebagai apa? Pakaian. Sebagai pakaian menutup badan seseorang, maka malam juga menutup daripada manusia, menutupi mereka. Lantas apa sisi nikmat dari dijadikannya malam sebagai libas tersebut? Ya, sisi nikmatnya bahwasannya gelapnya malam tersebut menutupi manusia, ya, menutupi seseorang dari pandangan orang-orang yang lain. Ya, misal seseorang hendak lari dari musuhnya, ya kan? Atau seseorang mungkin hendak menyembunyikan sesuatu yang dia tidak ingin dilihat oleh manusia yang lain, dan semisalnya. Itu sisi nikmat. Dan sisi nikmat yang lain, seseorang dengan pakaian tentunya akan tampak ya lebih terlihat indah, ya. Laki-laki tampak lebih gagah, wanita tampak lebih cantik, dan semisalnya. Dengan keberadaan daripada pakaian, demikian pula pakaian akan menyempurnakan daripada dirinya dari sisi terhindar dari berbagai macam mara bahaya, semisal terhindar dari teriknya matahari, ya, terhindar dari dinginnya cuaca, dan semisalnya. Itu pakaian. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan malam sebagai pakaian yang dengannya terhasilkan sama seperti yang terhasilkan pakaian, ya, pakaian dipakai manusia itu akan membawa kepada kesempurnaan dia. Dengan seseorang tidur, maka dia akan merasakan rileks bagian-bagian tubuhnya dan akan kembali kekuatan tubuhnya, ya, kekuatan daripada badannya, dan akan hilang berbagai macam taab pada tubuhnya, rasa letih, lelah, dan akan mengembalikan pikiran pada freshnya. Itu semua disebabkan karena waktu malam yang digunakan untuk istirahat. Maka sisi kesamaan antara libas yang dipakai oleh seseorang dengan yang tadi malam jadikan libas, ya, ini masing-masingnya membawa kepada kemaslahatan yang besar. Dan seseorang yang mungkin sedang sakit, ya, dia harus banyak istirahat. Dan istirahat di malam hari itu sungguh luar biasa rasanya, berbeda dengan kalaupun istirahat di pagi hari atau di siang hari. Malam hari itu, ya, kita rasakan mampu istirahat walaupun mungkin sejenak. Itu tidak bisa tergantikan dengan di waktu yang lain walaupun lebih panjang waktunya. Istirahat di waktu malam walaupun mungkin hanya bisa dilakukan 4 jam katakanlah, enggak usah lama-lama, 4 jam. Ya, di waktu malam itu betul-betul akan bawa kepada fresh badan. Berbeda dengan 4 jam dilakukan ba'da subuh, jam 6 sampai jam 10 bangun malah capek semua badannya, rasanya tidak nyaman di badan dan lesu, lemah, letih, padahal habis tidur. Karena memang bukan tempat untuk tidur itu, bukan waktu yang tepat untuk tidur. Itu semua merupakan apa istilahnya, hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Kemudian pada bagian sepertiga malam, terutama sepertiga malam terakhir ya, itu adalah waktu yang paling tepat menggunakan berpikir ataupun menghafal ataupun memahami sesuatu. Waktu-waktu yang paling fresh seseorang adalah waktu-waktu tersebut. Dan waktu-waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Fresh dari sisi apa? Dia selesai istirahat. Istirahat malam yang Allah jadikan sebagai libas tadi. Ya, bangun dalam keadaan pikiran belum ada macam-macam tercabang ke sana kemari. Badan dalam keadaan baru saja istirahat yang cukup, sehingga waktu itu merupakan waktu yang paling luar biasa. Kalau kita berikan untuk Allah, maka itulah yang paling utama. Kita berikan untuk Allah bagaimana? Ya kita gunakan untuk yang mulai di waktu itu, atau kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya nasyi'atal lail, bangun di waktu malam itu, ya ashaddu wata'an, itu lebih kuat mencengkram. Maksudnya yakni waktu yang paling cocok begitu. Wa aqwa mutilan, dan bacaannya lebih berkesan. Bacaan di waktu itu lebih berkesan. Dan nasi'atul lail, nasi'atul lail tidaklah disebut nasi'atul lail kecuali bangun setelah tidur. Jadi kalau orang istilahnya begadang malam sampai kemudian masuk di sepertiga akhir malam, itu tidak disebut nasi'atul lail. Nasi'atul lail itu adalah bangun setelah tidur. Ibnu al-A'rabi mengatakan, "Idza nimta min awalil lailah naumatan tsumma qumta fatilkan ma'ah." Apabila engkau tidur di awal malam, kemudian ya dengan satu tidur, kemudian kau bangun, nah itu bangunnya kamu itu namanya nasi'atul lail. Ar-Razi rahimahullah menyatakan, al-insan idza aqbala 'alal ibadah wal dzikr fil lail al-mudlim fil bayt mudlim fi mawdi' la tasiru hawasuhu mashghulah bi syai' minal mahsusat al-fattah fahina idzin yaqbalul qalb 'alal khawatir ar-ruhaniyah wal afkar al-ilahiyah. Seseorang apabila dia menuju kepada ibadah dan zikir di malam yang gelap, di rumahnya yang pekat, tidak ada cahaya padanya, di satu tempat ya, di dalam rumahnya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah ya seluruh daripada anggota badannya, panca inderanya tidak tersibukkan dengan sesuatu apapun ya. Pandangan matanya tidak tersibukkan dengan sesuatu karena memang gelap pekat, ya kan? Pendengarannya juga tidak tersibukkan dengan suara-suara karena memang hening. Tidak ada sama sekali suara di malam hari tersebut, sama sekali, ya. Maka saat itulah fahina idzin yaqbalul qalb 'alal khawatir ar-ruhaniyah, itulah saat di mana hati kemudian betul-betul akan bisa menghadapkan kepada bertikan-bertikan rohani dan kepada sesuatu yang menyambungkan antara dia dengan ilahi. Ini di malam hari. Bisanya tercapai yang seperti ini di malam hari. Wa man nahar fa inal hawas takunu mashghulah. fil mahsusat. Adapun di siang hari, kenapa kok kita sulit untuk bisa khusyuk, ya hati kita khudu, ya karena memang otomatis ibarat badan kita ini mesin itu sedang terpakai begitu loh, sedang masgul, sedang ya sedang dipakai, pikiran muter-muter mikir banyak perkara, pandangan juga demikian, melihat sesuatu, pendengaran juga terdengar macam-macam, sehingga sulit memang untuk kemudian bisa menghasilkan hati di saat ibadah di siang hari. Kata Ar-Razi. Maka ini merupakan satu nilai, ya satu rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai libas, ya, yang menutupi hamba dari pandangan-pandangan manusia. Yang dengan itu akan termudahkan bagi seseorang dalam amalannya untuk ikhlas dalam ibadahnya. Sehingga qiyamul lail itu menjadi semisal ciri khusus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, ciri khusus bagi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ja'alallah 'alaikum salata qaumi abrarin. Salata qaumin abrar. Yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar, laisa bi'athimah wala fujjar. Allah jadikan untuk kalian sholat orang-orang yang mulia. Mereka yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar. Mereka sholat malam, di malam hari mereka berdiri, dan di siang hari mereka puasa. Mereka orang-orang yang tidak suka berbuat dosa, dan bukan pula orang-orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hadis diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rahasia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, beliau senantiasa, ya perhatikan di sini, beliau senantiasa untuk menjalankan qiyamul lail bahkan sampai pecah-pecah kaki beliau, telapak kaki beliau itu sampai pecah-pecah, karena mengetahui tentang hakikat ini, mengetahui tentang hakikat ini. Itu adalah ciri khas daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-abrar. Sehingga kalau kita ingin dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok hamba-hamba Allah al-abrar tersebut, jadikan qiyamul lail sebagai simah, ya, sebagai ciri dalam kehidupan kita, jangan pernah untuk kita tinggalkan. Ya, sekali lagi, walaupun mungkin ya kita hanya mampu 1 rakaat, 3 rakaat, mungkin 5 rakaat, 7 rakaat, sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan-bacaan bagi orang yang mampu untuk memahami bacaan-bacaannya, ya, dalam sholat malam itu betul-betul terkesan, sangat sangat-sangat terkesan, ya. Ya tentunya kita baca bacaan-bacaan yang mengagumkan diri-diri kita, mungkin kita pilih ayat, ya, yang kita mungkin ketahui artinya, kita baca di situ. Terkadang sebagian salaf itu mengulang-ulang satu ayat, ya, satu ayat diulang-ulang karena dia begitu terkesan dengan ayat tersebut. Ini diantara bentuk keutamaan Allah jadikan al-lail libasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nafasilah una wa salallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.